untuk kalian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tafsiran ayat sampai di sini, ya. Dan sebagai biar pertemuan ini ada lanjutan ataupun keterkaitan antara sekarang dengan sebelumnya, saya katakan bahwa di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dihalalkannya makan, minum dan bersetubuh di malam hari bulan Ramadan, yang itu di awal-awal puasa atau di awal-awal syariat puasa, bagi siapa yang tertidur di malam hari maka tidak boleh dia makan dan minum dan bersetubuh. Ini di awal-awal puasa. Dan itu akhirnya membuat sebagian sahabat kesulitan, yang mana akhirnya dirubah syariatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirubah syariatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua, maka boleh makan, boleh minum, boleh bersetubuh di dalam malam tersebut. Sampai kapan? Sampai terbit fajar kedua. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Maka ayat selanjutnya kita baca, wa kulu washrabu hatta يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Dan makan, minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa mimma kataballahu lakum lailatul qadar. Dan di antara apa yang telah ditentukan di halaman 323 dalam buku terjemahannya, dan di antara apa yang telah ditentukan oleh Allah atas kalian adalah lailatul qadar. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Itu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Kemudian al-muwafiqatu li layali siyami Ramadan, yang bertepatan pada malam-malam bulan Ramadan. Kalau berbicara tentang Lailatul Qadar, maka kita dapati Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda tentang Lailatul Qadar. Nabi Muhammad sallallahu wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru jadda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika masuk pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh. Beliau bersungguh-sungguh, wa syaddal mi'zar wa ayqadha ahla, dan mengikat tali sarungnya. Bersungguh-sungguh di sini sungguh-sungguh ibadah, dan mengikat tali sarungnya untuk beribadah. Wa ayqadha ahla, dan membangunkan keluarganya untuk beribadah mencari Lailatul Qadar. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar tersebut di 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan. Kemudian penulis mengatakan, fala yambaghi lakum an tashtaghillu bihadhihi al-ladhah anha wa tudayyi'uha. Maka seharusnya kalian tidaklah disibukkan oleh kenikmatan tersebut dari malam yang mulia itu, dan tidak menyia-nyiakan malam tersebut. Falladzatu mudrikatun wa lailatul qadri idza fatat lam tudrik. Karena kenikmatan itu masih dapat diperoleh dengan tertunda, sedangkan Lailatul Qadar tidak diperoleh setiap waktu. Saya tidak terlalu faham kenapa penulis rahimahullahu taala menyebutkan permasalahan Lailatul Qadar di sini. Tetapi mungkin Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ingin menyampaikan kepada kita bahwa di malam-malam bulan Ramadan kalian boleh makan, minum, bersetubuh dengan istri. Tetapi untuk Lailatul Qadar lebih baik dijauhi. Itu maksudnya. Untuk malam 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih baik dijauhi, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena kenikmatan menggauli istri itu bisa saja kita lakukan setelah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sedangkan Lailatul Qadar adanya hanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu mungkin sebabnya. Maka kemudian penulis mengatakan, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Penulis mengatakan hadza ghayatun lil akli wasyurbi wal jima'. Ini adalah batas waktu bagi makan, minum dan berjima. Apa maksud batas waktu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksud batas waktu di sini artinya untuk makan, untuk minum, untuk bersetubuh batas waktunya fajar. Kalau sudah batas waktu datang, maka tidak boleh makan, tidak boleh minum dan diharamkan untuk bersetubuh. Karena pada saat itu adalah untuk berpuasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang beberapa cerita yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau kita baca dulu apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya. Maksud daripada waktu fajar adalah kana rijalun idza aradu shauma rabata ahadun fi rijlihi al-khaytul abyad wal-khaytul aswad fala yazalu ya'kulu hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma fa anzalallahu ba'du min al-fajr fa 'alimu annahu ya'ni al-lail wan-nahar. Subhanallah. Di sini kan disebutkan yaitu sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam. Kata Imam Bukhari, dahulu orang-orang itu jika ingin berpuasa, yaitu bersahur, mereka mengikat kaki mereka dengan benang. Ya, dengan benang putih dan benang hitam. Maka masih saja mereka makan sampai terlihat benang tersebut, menunjukkan sampai terlihat siang benang tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa dahulu mereka memahami ayat mereka ingin berhenti sahur dengan cara seperti itu, mengikat benang di kaki, benang putih, benang hitam. Kapan benang tersebut terlihat karena matahari sudah tinggi, oh berarti apa? Berarti sudah siang. Maka Allah turunkan ayat minal fajr, yaitu waktu fajar. Maksud daripada telah terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, maksudnya adalah masuk waktu fajar. Yang jelas, kapan waktu fajar datang, maka berhenti makan, berhenti minum, tidak boleh bersetubuh. Penulis kemudian mengatakan wa fihi annahu idza akala wa nahwahu syakan fi thulu'il fajri fala ba'sa 'alaihi. Nah, ini masalah fikih, Pak. Beliau mengatakan ayat ini juga mengandung bahwa dalil bahwa apabila seseorang makan atau minum dengan perasaan ragu tentang terbitnya fajar, maka tidak apa-apa baginya. Jadi Bapak bangun, kemudian makan, tidak melihat jam, tidak terdengar apa-apa, makan, disangka belum azan, belum terbit fajar, ya, sudah makan, sudah, habis itu sholat, ternyata sudah terbit fajar pas sidin makan dan minum tadi, maka ini tidak mengapa. Kenapa? Karena al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Asal hukum sesuatu tetap padanya, ya, tetap dia menganggap itu malam, maka memang malam. Kecuali kalau dia sudah tahu azan baru dia makan, nah ini batal, ya, batal puasanya. Tapi kalau dia tidak tahu atau ragu-ragu dia makan, ini waktu subuh sudah masuk atau belum, ragu-ragu dia, maka pada saat itu, ya, sah puasanya. Begitu juga seorang bersetubuh di malam hari bulan Ramadan, kemudian ragu-ragu udah selesai atau udah waktu fajar atau belum, maka kalau dia ragu-ragu, maka tidak mengapa puasanya, ya, tidak mengapa puasanya. Penulis juga mengatakan wa fihi dalilun ala istihbabis sahur lil amri. Ayat ini juga merupakan dalil dianjurkannya sahur dengan adanya perintah, ya, yaitu perintah Allah wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah hingga terang, hingga datang waktu fajar. Ini menunjukkan diperintahkannya untuk sahur. Bahkan di sini perintah, ya. Wa annahu yustahabbu ta'khiruhu akhdhan min ma'na rukhsatillah wa tashilihi 'alal 'ibad. Dan ayat ini juga merupakan dalil dianjurkannya sahur dengan adanya perintah, dan dianjurkan untuk diakhirkan dengan dasar yang diambil dari arti keringanan dari Allah dan kemudahan yang diberikan olehnya untuk hamba-hambanya. Maksud yang disebutkan oleh penulis adalah berdasarkan ayat ini, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجَرِ. Makan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu masuk waktu fajar. Salah satu pelajaran dari ayat ini adalah yaitu dianjurkannya sahur, dan sahur dianjurkan diakhirkan. Kenapa? Karena termasuk mengambil keringanan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mengambil keringanan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa fihi dalilun ala annahu yajuzu an yudrikahu al-fajru wa huwa junubun minal jima' qabla an yaghtasil wa sahha wa yasihhu siyamahu. Artinya, permasalahan lain ini. Ayat ini juga sebagai dalil, sebelum saya baca ini, kembali ke permasalahan sahur tadi, memang yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sahur adalah dianjurkan untuk diakhirkan. Ya. Kenapa? Karena agar kita lebih kuat puasanya. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dianjurkan untuk diakhirkan sahurnya. Dari sisi mana? Dari ayat ini terdapat pendalilannya. Allah berfirman, "Wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan minumlah sampai terang bagi kalian. Ya, lihat, sampai terang. Ini menunjukkan makannya diakhirkan. Ya, menunjukkan makannya diakhirkan. Dan itulah yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahur itu makannya diakhirkan. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain juga. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sahur ya diharapkan bagi yang berpuasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah, maka jangan dia meninggalkannya, karena di dalamnya terdapat barokah. Dalam beberapa hadis sahih, di antaranya riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam bersahur itu terdapat berkah. Salah satu berkah dalam bersahur dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, "Inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi akalatas sahur." Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Itu bedanya. Dan itu berkahnya sahur. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru akluhu barakah, fala tad'u." Makan sahur itu adalah berkah, maka janganlah kalian tinggalkan. "Walau anna ahadakum tujri'a jur'atan ma jur'ata ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Meskipun hanya meneguk satu air yang penting sahur, maka Allah dan para malaikatnya akan bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Nah, ini berkah sahur yang lain, yaitu sahur pertama berkah dari sisi dia perintah Allah. Yang kedua, sahur berkah dari sisi membedakan antara puasa orang Islam dengan ahlul kitab. Yang ketiga, sahur berkah dari sisi disolawati oleh Allah dan para malaikatnya. Apa dalil bahwasanya sahur diakhirkan? Dalilnya itu sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim, bahwa Zaid ibnu Thabit bercerita, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami bersahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Thumma qumna ila shalah." Lalu setelah sahur langsung kami menuju salat subuh. Anas bertanya kepada Zaid ibnu Thabit, "Kam kana bainal adzani was sahur?" Berapa jarak antara kalian bersahur dengan azan subuh itu berapa? Kemudian Zaid ibn Thabit berkata, "Qadru khamsina ayah." Sekitar seseorang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Seperti itulah jarak antara waktu sahurnya Rasulullah dengan azan subuh. Ya, jadi ini yang menunjukkan bahwa diakhirkan sahur lebih utama dibandingkan makan sahur di awal malam. Dalil yang lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus sahur." Artinya, masih saja umatku akan mendapatkan kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahur dianjurkan untuk diakhirkan. sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wa fihi aidan dalilun ala annahu yajuzu an yudrikahu al-fajru wa huwa junubun minal jima'i qabla an yaghtasil. Ayat ini juga sebagai dalil bolehnya meneruskan puasa ketika fajar telah datang sedang ia masih junub disebabkan berbuat jima, sedangkan ia belum mandi dan puasanya tetap sah. Apa maksudnya? Kalau datang waktu subuh, azan subuh yang kedua, azan subuh yang kedua, dia tetap, dia baru selesai melaksanakan hubungan badan dengan istrinya, belum mandi, tidak disebabkan junub tadi. Maka bagaimana situasi puasanya? Boleh tidak? Maka jawabannya boleh. Sah puasanya dan tidak ada yang memberatkan atas puasanya. Dan ini dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan seperti itu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi fi Ramadan. Ya. Fayaghtasilu wa yusalli wa yasum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati waktu fajar dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya di dalam malam Ramadan. Maka kemudian beliau mandi, sholat subuh dan berpuasa. Nah, ini menunjukkan diperbolehkannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbolehkannya seseorang dalam keadaan junub meskipun sudah azan subuh. Yang tidak diperbolehkan bersetubuhnya. Kalau dalam keadaan junubnya itu tidak mengapa. Ya. Kalau dalam keadaan junubnya itu tidak mengapa. Kalau ada contoh yang lain. Ini sudah kita sebutkan tadi, cuma ingin mencontohkan saja. Orang bersetubuh di sebelum waktu azan, ya, waktu azan, mengira mungkin pengantin baru, mengira bahwasanya masih lama, pas lagi ember masuk ke dalam sumur, azan, bagaimana kira-kira, batal nggak puasanya, sama kayak makan tadi. Ya, asal hukumnya adalah dia mengambil bersetubuh di waktu malam. Kapan azan maka dia lepas, maka tidak mengapa puasanya. Yang tidak boleh adalah azan dia lanjutkan. Nah, itu batal puasanya. Ya. Azan dia lanjutkan. Meskipun mungkin mohon maaf, pas lagi di puncak-puncaknya. Azan harus dilepas, tidak mengapa. Kalau dia lanjutkan, batal. Ya, berdasarkan tadi, makan dan minumlah sampai datang waktu fajar. Kalau sudah datang waktu fajar, berhenti. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Lianna lazima ibahatil jima ila tulu'il fajri an yudrikahu al-fajru wa huwa junub wa lazimul haqqi haqqun." Nah, ini beliau mengatakan karena ayat ini juga sebagai dalil bolehnya meneruskan puasa ketika fajar telah datang sedang ia masih junub dari berbuat jima, sedangkan ia belum mandi dan puasanya tetap sah. Ini sudah kita jelaskan. Karena konsekuensi bolehnya berjima hingga terbitnya fajar, maka ia akan mendapati fajar dalam keadaan masih junub. Dan konsekuensi kebenaran adalah benar. Apa maksudnya? Bukankah dalam ayat ini kita diperbolehkan untuk makan, minum sampai datang waktu fajar. Nah, ini konsekuensinya berarti boleh seseorang kalau berjima kemudian berhenti di waktu fajar, berarti masih dalam keadaan junub. Itu konsekuensinya kan seperti itu. Berarti masih dalam keadaan junub, ya. Maka ia mendapati dirinya mendapati fajar dalam masih keadaan junub. Dan konsekuensi kebenaran adalah benar. Konsekuensi dari kebenaran adalah benar. Maksudnya, kalau kita bersetubuh sampai terbit fajar, maka otomatis berhenti di terbit fajar seperti yang saya ceritakan tadi. Orang bersetubuh sebelum azan subuh. Kemudian azan subuh dia lepas, otomatis masih dalam keadaan apa? Junub. Nah, ini menunjukkan bolehnya ya seorang yang mendapati fajar kemudian dia dalam keadaan junub belum mandi karena bersetubuh dengan istri dan puasanya tetap sah. Tentunya kalau ingin sholat subuh harus mandi dulu setelah itu. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini sedikit saya ingin menyinggung tentang azan. Kan minal fajri, yaitu waktu fajar. Bagaimana sih azannya di zaman Rasulullah? Lihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamna'ukum adzanu Bilal an sahurikum." Jangan sampai azannya Bilal menahan kalian dari sahur. Fa innahu yunadi bilail. Bilal itu mengumandangkan azan di waktu malam, belum waktu fajar. Nah, berarti di zaman Rasulullah azan subuh itu berapa kali? Dua kali. Ada azan yang membangunkan seseorang untuk bisa puasa, untuk bisa sholat malam, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi Bilal azan pada waktu malam. Jangan sampai kalian gara-gara azan Bilal menahan dari makan dan minum. Fakulu washrabu hatta tasma'u adzana bani ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Artinya, maka makanlah dan minumlah sampai kalian mendengar azannya ibnu ummi maktum. Sesungguhnya dia tidak mengumandangkan azan sampai terbit fajar. Nah, menunjukkan bahwa boleh makan dan minum sampai terbit fajar kedua. Ya, sampai terbit fajar kedua. Kemudian dalam hadis yang lain tentang fajar ini, Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "Laisal fajrul mustatilu fil ufuq walakinnal mu'taridul ahmar." Fajar itu ada dua. Fajar yang dimaksud bukan fajar yang mustatil, yang menculang tinggi, ya. Walakinnahul mu'tarid al-ahmar. Tetapi fajar yang dimaksud adalah fajar yang apabila dia menyingsing dia melebar dan berwarna kemerah-merahan. Ini kalau kita di atas pesawat, Pak, kelihatan. Ya. Memang fajarnya itu melebar dan berwarna kemerah-merahan. Kalau kita lihat fajar yang pertama itu memang dia cahaya naik begitu, habis itu nanti hilang. Itu ada itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tentang azan, ya. Jadi di zaman Rasulullah berarti ada dua muadzin pada waktu subuh. Muadzin yang pertama siapa? Bilal. Kapan mengumandangkan azannya? Tatkala malam. Muadzin yang kedua ibnu ummi maktum, ya. Kapan mengumandangkan azannya? Tatkala fajar kedua. Ya, itu yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu Saudara Saudari, karena permasalahan selanjutnya itu agak panjang, kita cukupkan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mungkin ada yang menambahkan, ingin bertanya atau yang semisalnya, tafadhol. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum sebelumnya, Ustaz. Yang ingin Anda tanyakan terkait dengan apa yang Ustaz jelaskan tadi, yaitu apabila seorang berjima kemudian datang waktu fajar, seandainya itu diteruskan, apakah itu bagaimana kafarahnya? Barakallahu fiikum. Iya. Kalau diteruskan maka batal puasanya. Yang kedua, harus diqadha di lain hari. Yang ketiga, dia harus bayar kafarah penebus yang berat, seperti yang sudah kita jelaskan dalam bab puasa, karena dia sama berarti bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Kafaratnya yaitu apa? Memerdekakan budak. Kalau tidak bisa, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, memberi makan kepada 60 fakir, fakir miskin. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.